Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد masih kita pada hadis Thauban yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rabb-nya untuk umatnya dua perkara, yang pertama agar umatnya tidak dibinasakan dengan paceklik kekeringan yang merata, permintaan yang kedua agar supaya umatnya tidak dikuasai oleh musuh-musuhnya dari kalangan kufar, sehingga musuh-musuhnya tersebut yastabihu baydatahum, merampas baydatahum, wilayah-wilayah mereka, merampas kaum muslimin dan juga daerah-daerahnya sebagian besarnya. Dua permintaan ini adalah dua perkara yang di situ mengandung dharar azim, bahaya yang besar bagi umatnya karena bisa membinasakan secara keseluruhan, sehingga itu diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak membinasakan umatnya dengan kekeringan yang merata, dan juga agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak menguasakan musuhnya dari kalangan kufar sehingga akan direbut wilayah-wilayah mereka, dirampas wilayah-wilayah mereka sebagian besarnya. Maka kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan wa inna rabbi qal, dan sesungguhnya Rabbku mengatakan, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku apabila memutuskan, mentakdirkan, al-qadha di sini adalah al-qadar, mentakdirkan sesuatu, fa innahu la yurad, maka itu tidak akan bisa ditolak. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja yang digandaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan terjadi, dan apa saja yang tidak digandaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka pasti tidak akan terjadi. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada di sana satupun yang bisa menolaknya. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa mengetahui bahwasanya itu adalah takdir. Dengan salah satu dari dua perkara. Perkara yang pertama adalah al-wuku'. Terjadi. Dengan terjadinya sesuatu, maka kita bisa mengatakan bahwasanya ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika perkara tersebut terjadi, ketika perkara tersebut benar-benar terjadi, sudah terjadi, maka kita bisa mengatakan bahwasanya itulah takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara pertama. Perkara yang kedua, kita bisa mengetahui bahwasanya itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhbar, pengkhabaran. Apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya dan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Maka kita katakan bahwasanya apa yang sudah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi, begitu pula apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan terjadi, maka kita mengatakan bahwasanya adalah takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Rabbi qala," sungguhnya Rabbku mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni idza qadaitu qada'an," sesungguhnya aku apabila sudah menetapkan sebuah ketetapan, mentakdirkan sesuatu, fa innahu la yurad, maka sesungguhnya itu tidak akan bisa ditolak. Wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bi sanatin bi'amah. Maka sesungguhnya aku memberikan kepadamu untuk umatmu, alla uhlikahum bi sanatin bi'amah, aku tidak akan membinasakan umatmu tersebut dengan paceklik yang merata, kekeringan yang merata. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Nabi meminta kepada Rabb-nya untuk supaya tidak dibinasakan umatnya tersebut dengan kekeringan yang merata. Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Sehingga ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yurad, tidak akan bisa ditolak. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut bahwasanya umat Muhammad ini tidak akan dibinasakan dengan azab yang merata, tidak akan dibinasakan dengan paceklik yang merata, kekeringan yang merata. Ini bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permintaan yang pertama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula permintaan yang kedua. Wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabihu baydatahum, dan juga aku tidak akan menjadikan musuh-musuh mereka itu menguasai mereka sehingga akan merampas daerah-daerah mereka, menguasai sebagian besar dari daerah kaum muslimin sehingga akan menimbulkan madarat yang besar bagi kaum muslimin. hilangnya daerah-daerah mereka dan akan dirampas kehormatan-kehormatan mereka. Disebabkan dijajah dan ditindas, dikuasai oleh musuh-musuh mereka dari kalangan kufar. Min siwa anfusihim, dari selain diri-diri mereka. Nah, menunjukkan bahwasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seberapapun kuatnya musuh-musuhnya, musuh-musuh kaum muslimin, a'da'ul muslimin, mereka bersatu padu, mereka berkumpul dengan persenjataan yang mereka miliki, maka ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ada di sana yang bisa membinasakan Islam, membinasakan kaum muslimin. Semuanya karena itu sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doa dari nabinya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja akan muncul musuh-musuh atau terjadinya di sana pertikaian dan perselisihan, itu terjadi pada diri-diri mereka. Nah, kaum muslimin sama-sama muslim, bertikai sesama mereka, berselisih. Perselisihan inilah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini ahwan, lebih ringan daripada yang pertama tadi. Nah, kalau seandainya musuh-musuh kaum muslimin dari kalangan kufar menguasai kaum muslimin, maka akan habis dan binasa sebagian besar, baik daerahnya ataupun penduduknya ataupun warganya. Berbeda dengan kalau seandainya pertikaian tersebut berada pada diri mereka, sesama mereka, di antara mereka, ini lebih ahwan, lebih ringan daripada yang pertama tadi. Sehingga di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, ketika turun ayat Qul huwal qadiru ala an yab'athallahu alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhikakum aw yudhikakum ba'dakum ba'sa ba'd. Ketika turun ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul, katakanlah wahai Muhammad, huwal qadir. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu. Ala ayyab'athallahu alaikum adzaban min fawqikum. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk mengirim kepada kalian azab dari atas-atas kalian. Dikirim hujan yang lebat sehingga akan menenggelamkan kalian. Nah, dikirimkan angin yang kencang sehingga akan meluluh lantakkan tempat-tempat kalian dan membinasakan kalian. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk melakukan yang demikian. Ketika turun ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, A'udhu bi wajahik. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan wajahmu yang mulia. Au min tahti arjulikum, atau juga Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk mengirimkan azab-azab tersebut dari bawah-bawah kaki kalian. Nah, azab tersebut muncul dari arah bawah. Nah, terbelahnya bumi dan ditenggelamkannya kalian di dalam bumi. Nah, atau gempa yang akan menghancurkan tempat-tempat kalian dan membinasakan kalian. Allah maha mampu untuk mengirimkan azab dari arah bawah kalian. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika air itu turun juga, beliau mengatakan, A'udhu bi wajahik. Aku berlindung kepadamu dengan wajahmu yang mulia. Berlindung dari azab tersebut. Akan tapi ketika ayat yang setelahnya, kalimat yang setelahnya, au yalbisakum syi'a wa yudhikukum ba'dakum ba'sa ba'd, atau Allah subhanahu wa ta'ala juga maha mampu untuk yalbisakum syi'a, menjadikan kalian itu berkelompok-kelompok. Nah, berselisih. Setiap kelompok berselisih dengan kelompok yang lain. Setiap kelompok memiliki orang yang dicontoh. Setiap kelompok memiliki orang yang ditiru. Setiap kelompok memiliki imam-imam sendiri, pemimpin-pemimpin sendiri. Allah Maha Mampu. Sehingga sebagiannya, sebagian kalian akan memerangi sebagian yang lain. Nah, terjadinya perselisihan. Untuk kalimat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan a'udzu biwajhik, ya Allah aku berlindung darinya dengan wajah-Mu yang mulia. Nah, tidak mengatakan seperti itu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hadza ahwan wa aisar. Yang ini lebih ringan dan lebih mudah. Nah, Nabi tidak berlindung. Nah, dari perkara tersebut, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui perselisihan di dalam umatnya, pertikaian di dalam umatnya, sebagian kepada sebagian yang lain, itulah perkara yang pasti akan terjadi. Nah, karena itu sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga meminta perlindungan darinya adalah suatu perkara yang sia-sia. Sehingga Nabi tidak meminta perlindungan darinya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, nah, menyebutkan meminta sa'altu rabbi thalasan. Aku meminta kepada Rabbku tiga perkara. Fa'atani sintaini, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku dua perkara. Dari tiga permintaan, dua perkara dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mana'ani al-wahidah, akan tapi satu, nah, tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dua perkara tersebut, yang pertama, alla yuhliga ummati bisanatin ammah. Aku meminta kepada Rabbku untuk tidak membinasakan umatku dengan azab yang merata. Nah, ceklik yang merata, kekeringan yang merata, sehingga akan binasa semuanya. Yang ini dikabulkan. Nah, wa sa'altu Rabbi ala yuhriqa ummati, dan aku meminta kepada Rabbku supaya tidak menurunkan azab dengan menenggelamkan umatku semuanya sebagaimana ditenggelamkannya kaum Nuh. Nah, tenggelam semua, mati semua, binasa semua. Nah, yang kedua ini juga dikabulkan. Nah, akan tapi permintaan yang ketiga, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk supaya tidak di sana terjadi perselisihan pada umatnya. Famana'ani, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan yang ketiga ini. Nah, karena yang ketiga ini ahwan, lebih ringan daripada dikuasai musuh-musuhnya dari kalangan kufar. Maka ini menunjukkan bahwasannya al-anbiya, bahkan mereka para anbiya, orang yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling saleh, orang yang paling jahat, itu pun tidak bisa, tidak memiliki hak dalam masalah pengabulan doa. Ini ada kaitannya dengan pelajaran kita, pelajaran tauhid. Nah, tidak sebagaimana yang mereka aku bahwasanya mereka para anbiya itu memiliki syai'an min at-tasarrufil kaun. Bahasanya anbiya itu memiliki sedikit perkara di sana, bisa dalam masalah pengaturan alam. Nah, masalah rezeki, nah, bisa. Nah, pengaturan masalah kebahagiaan dan kesengsaraan bisa. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah doanya saja pada itu perkara yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak terjadi pada umatnya meminta kepada Rabb-nya. Itu pun kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau punya sedikit dari tasarruf bisa mengatur alam, bisa mengatur masalah rezeki ataupun yang sejenisnya, kebahagiaan, kesengsaraan, maka tentu saja kalau enggak dikabulkan oleh Rabb-nya, Nabi akan mengatur sendiri, tapi buktinya mana ani. Nah, perkara yang ketiga ini tidak dikabulkan sehingga terjadi pada umatku. Menunjukkan bahasa Nabi tidak memiliki di sana syai'an min at-tasarruf fil qaul. Tidak bisa masalah mengatur alam itu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menunjukkan bahwasanya masalah pengabulan doa itu adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, murni dari hak Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada di sana sedikit pun campur tangan dari makhluknya, hatta itu adalah anbiya. Anbiya juga enggak memiliki campur tangan masalah pengabulan doa. Nah, Nabi SAW meminta tiga perkara. Dikabulkan dua perkara tersebut sebagaimana hadis yang ada pada kita. Nah, akan tapi untuk perkara yang ketiga tidak dikabulkan. Perselisihan dalam umatnya itu akan terjadi dan pasti akan terjadi. Walaupun sudah perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk jangan berselisih. Fala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabar rihukum. Jangan kalian saling berselisih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersatu, kaum muslimin semuanya bersatu, jangan berselisih karena perselisihan tersebut fatafshalu akan menjadikan kalian itu bercerai-berai. Nah, bercerai-berai jasadnya, bercerai-berai badannya, dan juga bercerai-berai semangatnya. Kalau ada perselisihan, yang bercerai-berai bukan badannya saja, semangatnya menurun. Nah, juga Nabi SAW memperingatkan umatnya dari perselisihan, menunjukkan bahasanya perselisihan itu adalah azab, perselisihan itu bukan rahmah. Persatuan itulah yang dinamakan dengan rahmah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersatu, tapi bersatunya itu di atas tauhid, bersatunya itu di atas sunnah, bersatunya itu di atas al-haq. Bukan di sana tauhid dan syirik bersatu abadan. Kalau seandainya bersatu, itu cuma badannya saja. Nah, enggak akan bisa bersatu namanya tauhid dengan syirik. Nah, kalau seandainya mau bersatu, maka harus bersatu di atas tauhid. Kalau seandainya menginginkan persatuan, maka yang syirik harus kembali kepada tauhid. Harus kembali kepada tauhid, bersatunya di atas tauhid. Yang terjatuh ke dalam kesyirikan harus kembali kepada tauhid, bersatunya harus di atas sunnah, bukan campur di sana. Bid'ah dengan sunnah abadan enggak akan bisa bersatu antara sunnah dan bid'ah. Nah, kalau mau bersatu di atas sunnah, kalau mau bersatu berarti yang bid'ah harus kembali kepada sunnah. Kalau mau bersatu yang terjatuh ke dalam bid'ah, maka harus bertobat dan kembali kepada sunnah. Ini yang namanya persatuan hakiki. Kalau mau bersatu harus di atas al-haq, kebenaran. Enggak akan mungkin bisa bersatu antara kebatilan dan kebenaran. Al-haq wal batil tidak akan pernah bisa bersatu. Kebenaran enggak akan bisa bersatu dengan penyimpangan, kesesatan, kesalahan. Kalau seandainya mau bersatu, maka di atas al-haq yang terjatuh dalam kesalahan, yang terjatuh dalam penyimpangan, harus kembali kepada al-haq, harus kembali kepada kebenaran. Ini yang namanya persatuan hakiki, ini yang namanya persatuan sejati, ini persatuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam syariat kita bukan persatuan tauhid syirik bersatu, sunah bid'ah bersatu, penyimpangan, kesesatan, kesalahan dengan petunjuk huda al-haq kebenaran bersatu abadan. Enggak akan bisa bersatu. Bersatunya adalah di atas tauhid, bersatunya di atas sunnah, bersatunya di atas al-haq, al-huda wal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.